Sangka-sangka engkau yang ku sayang mengkhianati cinta suciku ini. Betapa hancurnya hati ku rasakan tulusnya cintaku kau anggap tak berarti. Sangka-sangka melihat diriku yang kau curang. Tak disangka-sangka